Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak dan para ikhwah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita menyelesaikan pembahasan yang ada dalam kitab Tazkiyatun Nufus, kita insyaallah akan ganti mengambil faedah dari kitab yang berjudul Ada Wadawa, Ada Penyakit Wadawa dan Obatnya. Ini karya Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimallahu ta'ala. Salah satu di antara murid Syaikhul Islam Ibn Taimiyah, dari beberapa murid yang tersohor, ada Al-Imam Ibn Kathir yang menonjol dalam perkara tafsirnya, Al-Imam Al-Dhahabi rahimallah menonjol dalam urusan tarikh, ada Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimallah ta'ala, dan sejumlah para ulama yang tersohor yang merupakan bagian daripada muridnya Syaikhul Islam Ibn Taimiyah. Kitab ini sebagaimana perkataan Syaikh Ali ketika beliau memberikan komentar tentang kitab Ada wa Dawa, Syaikh Ali hafizallahu ta'ala mengatakan, fa'inna kitab Adda wa Dawa lil Imam Al-Allamah Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala min ahammi wa a'zami ma sunnifa fi kitab bibabil akhlaq wa tarbiyah wa tazkiyatin nufus. Sesungguhnya kitab Da'wa Dawa karya Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala termasuk di antara karya terpenting dan terbesar dalam bab akhlak, tarbiyah, dan tazkiyatun nufus. Yang kitab ini banyak memberikan pendidikan berkaitan dengan akhlak, tarbiyah, dan tazkiyatun nufus. Kemudian beliau sampaikan apa di antara kandungan global yang akan nanti dibicarakan oleh beliau. Fatarahu yatakallamu anid du'a wa ahammiyati wal hajah ilai wasilatihi bil qadar. Anda akan melihat dalam pembahasan kitab ini nanti beliau berbicara tentang doa, pentingnya doa, kemudian hajatnya, sangat butuhnya kita dengan doa, hubungan antara doa dengan takdir. Wa tarahu yatakallamu anil ma'asi wa atrariha wa dzunub wa syu'miyah. Terkadang Anda nanti akan lihat pula beliau berbicara tentang maksiat, bahaya-bahayanya maksiat, dosa dan bahayanya, racun-racun dosa. Summa yutilu fi dzalika jiddan. Lalu beliau memperpanjang atau memperpanjang pembicaraan tentang masalah yaitu dosa dan maksiat. Wa tarahu yatakallamu 'anil 'uqubat asy-syar'iyyah wal qadariyah. al-qalbiyah wal badaniyah, ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah. Anda akan lihat pula nanti pembahasan yang insyaallah akan kita ikuti. Beliau membahas atau bicara tentang hukuman-hukuman maksiat, baik secara syar'i, qadari, secara hati, badan, atau duniawiyah dan ukhrawiyah. Akibat-akibat hukuman yang berkaitan dengan ini perbuatan dosa dan maksiat. Wa tarahu yatakallamu 'an syirki wa aqsami fil ibadah, fil af'al, fil aqwal, fil iradat wa niyat. Summa syirkun nasara wa syirkul ladzi yattakhiduna alwasail wa syufa'a. Anda juga akan nanti menemukan pembahasan yang beliau bicara tentang masalah syirik, macam-macamnya, macam-macam syirik dalam masalah ibadah, dalam masalah perbuatan, perkataan, dalam masalah niat, kemauan, juga syiriknya kaum Nasrani, syiriknya orang menjadikan perantara dan menjadikan pemberi syafaat kelak atau di hadapan Allah Ta'ala, ini syiriknya orang musyrikin Quraisy. Wa tarahu yatakallamu 'anil kaba'ir wa mafasidiha fa dzakara adz-dzulma wal qatla wa zina. Anda juga menemukan pembahasan di sini insyaallah beliau bicara tentang masalah al-kaba'ir dan kerusakan-kerusakannya, menyebutkan tentang kezaliman, pembunuhan, zina. Wa tarahu yatakallamu 'an madakhiril ma'asi mil qatarat walafadat walkhutuat. Nanti Anda juga akan mendapatkan pembahasan di sini, yakni pintu-pintu masuknya maksiat, baik yang sifatnya lintasan-lintasan hati, kerentak-kerentak hati, lafad-lafad, langkah-langkah kaki. Wa tarahu yatakallamu 'anil waw wa an wat'il bahimah wa an maratibil hub wa an mafasidi isqiswar. Anda juga insyaallah nanti akan mendapatkan pembahasan tentang liwat, homoseksual, menyetubui binatang, tingkatan-tingkatan cinta, dan kerusakan-kerusakan gila asmara atau itu ya gila asmara. Wa ghairu dhalik kathirun wa kathirun, dan yang lain-lain yang banyak beliau akan bahas dalam pembahasan di sini. Ini sekilas yang beliau gambarkan apa yang akan beliau bicarakan di dalam kitab Ada wa Dawa. Kitab ini ikhwah adalah jawaban dari seorang penanya yang jawabannya adalah kitab ini, Ada wa Dawa. Seorang penanya bertanya begini kepada Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Para ulama kita zaman dulu juga kalau memberikan jawaban-jawaban itu waktunya singkat, tapi dia memiliki karya yang masyaallah. Sallallahu alaihi, akidah wasitiyah yang banyak disarik para ulama dan kita pelajari, itu jawaban dari pertanyaan seorang qadi dari wasit. Lalu jawabannya ditulis Sahih Islam antara dalam perjalanan antara asar dengan maghrib. Jadilah kitab akidah wasitiyah yang bisa kita bahas berbulan-bulan, bertahun-tahun dari pembahasan kitab al-akidah al-wasitiyah. Ini kualitas keilmuan para ulama kaum muslimin. Al-ilmu fi sudur wa laisa fi sutur. Ilmu mereka ada di dada, sehingga begitu pengen mengeluarkan dia keluarkan, bukan di kertas. Bukunya ketinggalan, ilmunya mampet, ilmunya enggak keluar karena ilmunya di buku. Kalau para ulama ilmunya di dada, sehingga mereka bicara keluar karena ilmunya tersimpan di dalam dada mereka. Pertanyaannya begini, Ma taqulu sadatul ulama a'immatuddin fi rajulin ubtuliya bi baliyah wa 'alima annaha in istamarrat bihi afsadat 'alaihi dunyahu wa akhiratahu wa qad ijtahada fi dhabiha an nafsihi bi kulli tariqin fama yasdadu illa tawaqquda wa shiddatan famal hilah fi dhabiha wa ma tariq ila kashfiha farahimallah man aana mubtala wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi aftuna ma'jurin rahimakumullah. Redaksinya begini, apa yang dikatakan oleh para ulama, para pembesar ulama tentang seorang yang mereka diuji dengan sebuah ujian dan dia tahu kalau ujian ini terus berlangsung bisa merusak dunia dan akhiratnya. Sungguh dia telah berusaha keras untuk mengobati penyakit itu dari dirinya dengan segala cara, tapi tidak bertambah kecuali tambah parah. Apa yang mesti dilakukan untuk bisa melepaskan dari penyakit-penyakit tersebut? Cara apa yang bisa digunakan, yang ditempuh untuk bisa menyingkap penyakit-penyakit tersebut? Semoga Allah merahmati orang yang menolong orang yang kena musibah. Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba itu dia suka menolong saudaranya. Aftuna ma'jurin rahimakumullah. Belilah fatwa kepada kami, semoga Anda termasuk orang diberikan balasan oleh Allah Ta'ala rahimakumullah. Ini diantara ungkapan sang penanya yang menyebutkan tentang ini musibah-musibah, ujian-ujian atau penyakit yang menimpa dirinya dan bagaimana cara melepaskan dari penyakit-penyakit tersebut. Jawabannya adalah ini kitab Ad-Dawa ini untuk menjawab tentang penyakit dan obatnya. Kehidupan kita itu banyak penyakit-penyakit yang mengancam. Penyakit jiwa lebih berbahaya dibandingkan penyakit yaitu jasad. Antum bisa perhatikan bagaimana bingungnya orang terkena virus corona. Bagaimana mereka menjerit, bagaimana mereka bersedih, bagaimana mengguncang negeri, bagaimana mereka memandang besarnya masalah tersebut, dampaknya meluas kemana-mana, hubungan antar negara, bagaimana negara-negara memutuskan itu perjalanan ke sana, dampaknya kemacam-macam. Ini penyakit jasad. Sedangkan kehidupan jiwa lebih parah atau lebih mutlak dibutuhkan dibandingkan kehidupan jasad. Kehidupan ada dua, kehidupan jasad dan kehidupan hati. Kehidupan jasad diawali dari tiupan roh pada bulan keempat, 40 hari pertama alaqah, 40 hari kedua mubaghah, 40 hari pertama nutfah, kedua alaqah, ketiga yaitu mubaghah. 40, 120 hari, ini 4 bulan baru Allah perintahkan tiupkan ruh, yaitu kehidupan jasad. Kehidupan lebih penting lagi, dan itulah hakikat kehidupan adalah kehidupan hati. Sehingga penyakit yang menimpa jasad tidak lebih berat dibandingkan penyakit yang menimpa hati. Kematian jasad terputusnya dari dunia dan seisinya. Kematian hati berlangsung panjang setelah ini kehidupan ba'dal mamat. Maka seorang mukmin perhatiannya kepada jiwanya, kepada hatinya sangat besar. Kalau mereka perhatian kepada penyakit fisik itu demikian sedemikian rupa penanganannya, banyak bisa banyak mengorbankan segala macam untuk kesembuhan penyakit jasad, sesungguhnya penyakit hati jauh lebih mutlak dibutuhkan. Karena penyakit hati manusia, patannya dan butuhnya pada pengobatan lebih mutlak dibandingkan dengan penyakit ini jasad. Akan tapi berapa banyak orang mereka tidak perhatian dengan penyakit hati, karena perhatian mereka hanya pada penyakit atau pada kondisi kehidupan jasad, dan mereka tidak perhatian dengan kondisi kehidupan ini hati manusia. Hakikat kehidupan kita di sisi Allah adalah kehidupan hati. Orang yang mati hatinya dianggap tidak memiliki kehidupan. Amwatun ghairu ahya. Dan kehidupan hati inilah kehidupan yang memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim dengan pertanyaan yang diajukannya itu? Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Amma ba'du. Adapun setelah itu, faqad tsabata fi sahihil Bukhari min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu, telah tersebut dalam sahih Bukhari hadits dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hafalannya tidak lupa. Kemudian juga sahabat yang didoakan oleh Nabi pula dicintai oleh kaum muslimin. Abu Hurairah masa keislamannya bersama Nabi singkat, kira-kira 3-4 tahun. Tapi hafalan Abu Hurairah tentang hadis sekitar 5.374 hadis. Kira-kira ada yang janggal enggak? Keislamannya sekitar 3-4 tahun. Tapi hafalan hadisnya sampai 5.374. Mungkin enggak kira-kira ikhwan? Hah? Mungkin enggak? Enggak mungkin. Kalau antum kayaknya enggak mungkin. Abu Hurairah sangat mungkin. Sangat mungkin. Pertama, dia memang memiliki semangat yang tinggi dalam belajar hadis, dalam mengumpulkan hadis. Sehingga ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, man as'adun nasi bisyafatik yaumal qiyamah?" Ya Rasulullah sallam, siapa orang yang paling berbahagia dengan syafaatmu kelak dari kiamat? Kata Nabi, laqad dhanantu ya Abu Hurairah. Sungguh telah aku sangka wahai Abu Hurairah, tidak ada orang yang mendahulimu dalam menanyakan hal ini min khirsika alal hadis. Karena semangatmu dalam hal hadis. Beliau orang memiliki semangat. Dan beliau adalah orang yang memiliki, yang bahkan mewakafkan hidupnya untuk mengumpulkan hadis, sehingga beliau tinggal sebagai yang tinggal di samping masjid Nabi, Al-Sufah. Apa ya kawan? Tidak tahu. yang tinggal di serambi masjid. Enggak tahu. Apa? Al-Sufah. Beliau orang yang mewakafkan hidupnya untuk mengumpulkan yakni hadis, tinggal di masjid sehingga sering bertemu dengan Rasulullah SAW. Kemudian sehingga beliau sering kelaparan. Bahkan suatu saat sempat beliau dianggap gila karena saking laparnya semaput, jatuh, dan orang sangka dia gila diinjak itu kepalanya atau lehernya, karena biasanya begitu kalau orang itu dianggap gila itu. Padahal beliau jatuh itu karena pingsan kelaparan. Dan beliau orang yang didoakan Nabi kecerdasannya, hafalannya yang tidak pernah lupa. Didoakan khusus oleh Nabi SAW. Dan ini yang penting. Yang membuat antum enggak hafal-hafal itu ya karena atau hafalannya dikit ya karena enggak hafal-hafal, ngapalkan merucut, tetel, nempel sebentar, jiglok, tetel lagi. Sehingga total tetel, ngapalkan 5, hilang 6. Sehingga susah itu untuk mengumpulkan hafalan. Abu Hurairah, Allah Nabi doakan secara khusus kuat hafalannya, tidak lupa. Nah, kalau kira-kira orang yang cerdas ngapalkan tidak lupa, itu sehari menghafalkan umpamanya 10 hadis, itu kesulitan enggak? Hah? 10 hadis itu berapa halaman kira-kira? Katakanlah umpamanya 2 halaman. Kesulitan enggak? Sangat tidak kesulitan. Ada orang tipenya itu menghafalkan satu lembar itu bisa seret baca itu langsung hafal. Ada yang seret peng 10, peng 30 rapal-hafal. Karunia Allah Subhanahu wa taala kepada seorang. Kalau 10 hadis umpamanya 3 tahun, 3 tahun 365. 10 hadis, 1 hari 10 hadis. Terus 1 tahun 365, berarti 1 tahun berapa hadis? Hah? 3650. Ping telu berapa? 3650 ping telu berapa ikhwan? Sudah? Hah? Itu kalau hanya 10 hadis sudah 10 ribuan lebih, betul. Ah, ini 5374 sekitar itu. Sangat wajar. Syiah Rafidah ini yang berusaha keras untuk mengesankan kepada kaum muslimin bahwa Abu Hurairah itu kadzab. Kadzab. Masuk keislamannya sebentar, hadisnya banyak. Abu Bakar saja yang dari awal menemani Nabi, hadisnya hanya beberapa. Telah dibantah syubhatnya orang Syiah ini, yang memang target orang Syiah itu bagaimana meruntuhkan Islam dari akar. Yang disikat habis pertama para sahabat. Sahabat berhasil tertanam di benak Anda, rusak. Oh, runtuh itu bangunan Islam. Pengkafiran mereka kepada para sahabat Nabi, ikhwan, terutama Abu Bakar dan Umar, manusia terbaik setelah Nabi yang mulia salam. Pengkafiran Syiah ini memiliki dampak yang sangat luar biasa. Satu di antaranya, pembodohan, tuduhan bodoh, ini pembodohan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Syiah menuduh para sahabat ini kafir murtad. Tuduhan Syiah ini Di antara efeknya atau kelazimannya, Anda akan membodohkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pujian-pujian kepada para sahabat yang sangat banyak dengan ungkapan-ungkapan yang sangat jelas tentang pujiannya kepada para sahabat. Sedangkan Allah berbicara dengan ilmunya. Dan ilmu Allah dalam keyakinan kita, Allah mengetahui segala-galanya, yang dulu, yang sekarang, yang akan datang, yang terjadi, yang tidak terjadi. Yang tidak terjadi itu sanya terjadi bagaimana? Semuanya di dalam ilmunya Allah Ta'ala. Bagaimana Allah sudah puji setinggi langit tentang para sahabat, setelah meninggalnya Nabi, sahabat semuanya murtad, kafir, hanya tinggal beberapa gelintir orang. Berarti Allah bodoh, enggak tahu bahwa sepeninggal Nabi akan banyak sahabat yang murtad, kafir. Ini kelaziman pertama. Yang kedua sama, pembodohan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul telah memuji para sahabat dengan pujian-pujian takyin maupun sifatnya umum, sifatnya person maupun sifatnya umum. Takyin ahlul jannah dan juga takyin ahlul jannah secara umum juga. Kemudian tahu-tahu sahabat setelah Nabi wafat murtad kafir, berarti Nabi bodoh. Yang ketiga, Anda tidak akan tersisa lagi keyakinan Anda tentang Al-Qur'anul Karim. Sebab Al-Qur'an itu sanad pertama adalah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Sampainya Qur'an kata kepada kita melalui tangannya para sahabat. Kalau kemudian tertanam keyakinan di hati manusia sahabat itu kafir, murtad, rusak, rakus tentang dunia, apa yang akan tersisa terhadap Anda tentang Quran yang pertama kali sanadnya adalah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Yang keempat, akan membuat putus asa dalam dunia pendidikan. Yang diharapkan paling sukses melahirkan generasi atau melahirkan itu anak didik yang hebat, yang seperti apa? Guru yang kayak apa, ikhwan? Guru yang bagaimana yang diharapkan melahirkan anak didik yang hebat? Guru yang kayak apa? Guru yang bagaimana yang diharapkan melahirkan anak didik yang hebat? Guru yang bagaimana? Guru yang sempurna dalam hal ilmunya, sempurna dalam hal keteladanannya. Apabila Anda mendapatkan guru seperti ini, sempurna ilmunya, sempurna keteladanannya, insyaallah Anda hebat. Kalau Anda menjadi orang, kalau Anda orang berkualitas, Anda akan hebat. Kalau kemudian ternyata para sahabat yang merupakan murid-murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu secara umum mayoritas, bahkan murid handalnya Nabi itu meleto, rusak, kafir, murtad. Lalu guru yang kayak apa yang diharapkan untuk memiliki atau sukses dalam mendidik murid-muridnya? Sedangkan kita yakin seyakin-yakinnya tidak ada guru yang lebih baik dibandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sempurna dalam hal ilmu, sempurna dalam hal teladan dengan persaksian Allah Subhanahu wa taala. Sehingga celaan kepada para sahabat ini itu resikonya atau kelazimannya, yaitu menjebol Islam seakar-akarnya. Dan memang itu yang diharapkan oleh Syiah Rafidah, yang sesungguhnya mereka adalah Abnaul Persi, anak-anak Persi. Yang Persi itu didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma masik mulkah, ya Allah robeklah kerajaan Persia, karena raja Persia ketika kedatangan utusan Nabi yang membawa surat dakwah itu surat dirobek-robek oleh raja Persia dan dihinakan utusan Nabi. Maka ketika didengar Nabi doakan, ya ini Persia yang dirobek-robek oleh Allah Ta'ala. Dalam hitungan hari, enggak sampai hari, maka raja Persia dibunuh oleh keluarganya sendiri, dan kehancuran Persia lebih cepat, yaitu ketika zaman Khalifah Umar bin Khattab, Persia dihancurkan sehancur-hancurnya, dan itulah yang membuat mereka punya dendam yang mendalam kepada kaum muslimin. Punya dendam yang sangat mendalam kepada kaum muslimin, sehingga mereka senantiasa menjadi musuh besar kaum muslimin, membuat makar-makar untuk kaum muslimin. Persia yang sekarang Iran, yang pembunuhnya Umar ibn Khattab, siapa ya kawan? Abu Lu'lu al-Majus, Majusi, musyrik, kuburannya disembah oleh orang-orang Syiah, diagung-agungkan, digelari dengan gelar Suja'uddin, pahlawan agama, sang pemberani, karena telah membunuh manusia terjahat menurut mereka, yaitu sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Di antara hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, beliau mengatakan, Nabi bersabda, "Ma anzalallahu da'an illa anzalalahu shifaan." Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Allah turunkan obatnya. Tidaklah ada penyakit kecuali ada obatnya. Dalam riwayat yang lainnya Nabi katakan, "Likulli da'in dawa." Setiap penyakit itu ada obatnya. Faida usiba dawaun, faida usiba dawaudda bara'a bi'nillah. Setiap penyakit ada obatnya. Apabila obat itu menyasar penyakitnya, maka dia akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lainnya, "Innallaha lam yunzil da'an illa anzalalahu shifaan. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu." Sesungguhnya Allah tidaklah menurunkan penyakit kecuali Allah turunkan obatnya. Taulah orang yang tahu, bodohlah orang yang bodoh. Artinya setiap penyakit ada obatnya, kadang orang tahu, kadang orang bodoh tidak tahu tentang obatnya penyakit tersebut. Dan berapa banyak orang menemukan yakni obat-obat dari penyakit-penyakit tertentu ada di sekitarnya, ada di dedaunan, ada di tanaman-tanaman di sekitarnya, ada di binatang tertentu. Tidaklah Allah turunkan penyakit pasti ada obatnya, hanya terkadang orang sudah ini mengetahuinya, mendapatkannya. Ada orang yang mereka belum mengetahui obat penyakit tersebut. Innallaha lam yadh' da'an illa wada'a lahu shifaan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah meletakkan penyakit kecuali Allah ini akan adakan obatnya. Illa da'un wahiya illa da'an wahidan, kecuali satu penyakit yang tidak ada obatnya. Ya Rasulullah mahwa, ya Rasulullah apa itu? Al-haram, tua, penyakit tua, enggak ada obatnya. Ini dijamoni apapun tetap jadi tua. Hanya ada orang tua kelihatan tua banget, ada kelihatan rodok ketok tua, nom sidik ya ada, tapi jadi tua, tetap jadi tua. Nomnya kayak apa tetap tua, dijarkis dewi ya tetap tua dewi. Tua enggak ada obatnya. Orang akan menjadi tua. Itu proses sunatullah, ini alami yang Allah adakan pada manusia. Kemudian dan Allah dan Rasulnya menjelaskan tentang obat dan penyakitnya, sepenyakit dan obatnya. Beliau mengatakan, wa hadza ya'umu atwa al-qalbi war-ruh wal-badan wa atwiyataha. Qad ja'ala Nabi sallam al-jahla da'an wa ja'ala dawahu su'al al-ulama. Hadis-hadis di atas yang menjelaskan tentang bahwa setiap penyakit ada obatnya, ini semuanya adalah umum untuk semua obat, penyakit hati, penyakit roh, badan, ini ada obatnya. Sehingga obat-obat itu untuk mengobati berbagai macam penyakit yang sifatnya penyakit badan atau penyakit hati atau penyakit roh. Contoh diantaranya, Allah telah Rasulullah telah menyebutkan al-jahla da, bodoh itu adalah penyakit. Wa ja'ala dawahu su'al al-ulama, dan bertanya kepada ulama adalah obatnya dari penyakit kebodohan. Sehingga Nabi pernah marah dengan seorang yang mereka berfatwa tanpa ilmu. Dia tidak mau tanya kepada orang yang alim. Sekelompok sahabat, dia sedang dalam keadaan bepergian safar. Lalu di antara mereka tertimpa batu, ada yang kepalanya luka parah. Kemudian summah talama, kemudian ihtilam, yaitu mimpi basah yang mengharuskan kemudian mandi. Kemudian di antara sahabat mereka tanyakan kepada yang lainnya, hal tajiduna fi rukhsah fit tayammum, ada enggak rukhsah untuk tayammum, tidak mandi? Kata yang menjawab, mana jitulaka rukhsah, enggak ada rukhsah sehingga harus mandi. Mandilah dia dan matilah dia. Fakta salah famata, dia mandi lalu mati. Lalu kasus ini diadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, qataluhu, qatalahumullah, mereka telah membunuhnya, semoga Allah membinasakan mereka. Ala sa'alu idalam itlam ya'lamu, kenapa mereka tidak mau bertanya ketika mereka tidak tahu? Fa innama syifaul ay as-su'al, sesungguhnya obatnya kebodohan itu adalah bertanya. Baru Nabi terangkan tentang masalah tayamum. Ini diantara penyakit. Dan berikutnya beliau akan bawakan ini penjelasan-penjelasan tentang ini penyakit dan obatnya. InsyaAllah akan kita lanjutkan pembahasan kita yang akan datang. Bismillah, ikhwan. Mudah-mudahan manfaat. InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan akan datang. Bismillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.